السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun sekarang antum semua berada, dan mudah-mudahan Allah jalla sya'nuhu wa ala masih senantiasa memberikan kita kesempatan-kesempatan terbaik untuk memanfaatkan waktu dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menempatkan semua anugerah dan waktu tersebut untuk makna-makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk makna-makna kebajikan, untuk makna-makna meningkatkan kapasitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi semakin manusia di hadapan sesama dan semakin hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas adda' wa dawa', masih seputar dosa-dosa, masih seputar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ulama ussalaf, bagaimana para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in mengajarkan kita makna sejati seorang hamba di hadapan setiap perbuatan salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita mengakhiri perjumpaan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Kita akan bacakan kembali ayat tersebut untuk membuka insyaallah taala pembahasan kita, melanjutkan membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab ini. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja' لأهل الأعمال الصالحة وكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan rasa takut. Maaf, Allah menciptakan rasa berharap-harap ya pada diri orang-orang yang melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah juga meletakkan sifat takut kepada Allah di dalam diri orang-orang yang melakukan amal saleh. Artinya orang yang melakukan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti telah dilengkapi oleh Allah dengan dua perasaan. Perasaan berharap dan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua perasaan itu ibarat dua sayap ya yang saling mengepak di dalam ruang-ruang ketakwaan seorang hamba. Demikian juga ketika hadir salah satu di antara sifat tersebut, sifat yang lain pasti akan mendampingi. Itu tidak bisa tidak. Maka disebutkan di dalam firman ini, innal ladzina hum min khasyyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang begitu memelas hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. walladzina hum biayati rabbihim mu'minun, ya, yu'minun, ya, biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang betul-betul beriman pada ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang selalu memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu sementara hati mereka dalam keadaan harap cemas. Wajilah itu adalah rasa takut di dalam dada yang akan membuahkan harapan atau rasa berharap yang ada di dalam dada yang melahirkan rasa takut dan khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka itu pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, orang itulah kelompok mereka yang selalu berlomba-lomba melaksanakan kebajikan. Wahum laha sabiqun, dan selalu saling mendahului satu terhadap yang lain untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan tersebut. Nah, berkaitan dengan ayat ini, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ada satu ayat di antara beberapa ayat ini yang kalau secara lahiriah dilihat dari kosakata bahasa Arab secara asal, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang mengerjakan apapun sementara hati mereka dalam keadaan takut, ya, harap-harap cemas, annahum ila rabbihim raji'un. Ini kalau seseorang memandangnya dari kacamata bahasa Arab, ya, itu pasti yang terbetik di dalam jiwanya, ini kerjaan orang-orang yang banyak dosa ini. Kalau orang banyak dosa itu kan seperti maling, ya. Maling itu kalau mau melakukan perbuatan jeleknya, itu kan harap-harap cemas, ya. Ya, harap-harap cemas, kira-kira gimana ini, ya. Kalau ketahuan gimana? Ya, kalau saya harus bertanggung jawab di mata hukum gimana? Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi mereka punya iman, ya. Melakukan perbuatan dosa tapi mereka punya iman. Misalnya mereka mau melakukan pencurian pertama kali, atau mereka mau menenggak minuman keras, itu ada di dalam hati, sifat hati yang disebut dengan wajilah, ya. Ya, wajilah itu ketika kondisi hati itu begitu takut dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi idealnya ayat ini menceritakan orang yang berlaku maksiat. Makanya wajar ketika Aisyah di dalam hadis Tirmizi bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ya Rasulullah, faqult ahumul ladzina yashrabunal khamra, apakah ini cerita tentang orang yang biasa menenggak minuman keras, ya, wa yaznun, biasa berzina, wa yasriqun, biasa mencuri? Maksudnya apakah ini perasaan hati orang-orang yang beriman tapi kemudian mereka melakukan perbuatan dosa besar sehingga mereka memiliki perasaan begitu sangat takut dan khawatir di hadapan Allah? Faqala la bintas siddiq, wahai Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan itu yang dimaksud dengan ayat tadi. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun, justru mereka adalah cerita, ya. Justru yang disebutkan di dalam ayat ini adalah cerita tentang mereka yang biasa puasa, biasa sholat, wa yatasaddaqun, biasa bersedekah, wa yakhafuna alla tuqbala minhum, takutnya mereka karena mereka takut amal perbuatan mereka itu tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat, orang-orang inilah yang akhirnya rajin melakukan kebajikan. Jadi di kitab-kitab tafsir, contohnya dalam At-Tabari, itu digambarkan bahwa rasa takut itu muncul pada diri orang-orang yang melakukan kebaikan. Idealnya kan kebaikan itu dilakukan pasti orang yang melakukan senang, dong, ya. Biasanya orang selesai melakukan sedekah, selesai sholat malam, itu muncul ketentraman jiwa, rasa senang, ya, rasa bahagia. Tetapi rasa takut itu muncul pada diri mereka karena mereka meneliti amal perbuatan mereka dan meneliti kepantasan diri mereka. Ya, yang namanya sholat kan ada rukun syarat diterimanya sholat, ya. Kemudian ada syarat-syarat sholat itu makbul di sisi Allah. Sama juga dengan doa. Jadi yang mereka takut itu seandainya amal perbuatan mereka itu masih meninggalkan sebagian diantara syarat diterimanya amal perbuatan. Mungkin secara sah oke lah, tapi apakah perbuatan tersebut akan diterima di sisi Allah? Inilah yang menimbulkan kecemasan, ya. Bukan mereka meragukan kemaha pengampunan Allah, kemaha sayangan Allah, kemaha kasihan Allah, tidak. Ya, tetapi mereka justru melihat pada di kekurangan yang ada dalam diri mereka. Ya, mereka melihat pada diri mereka sendiri dan melihat pada kekurangan yang ada dalam diri mereka. Ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Waruya min hadis Abu Hurairah, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Ini lembar demi lembar, ini akan menggambarkan bagaimana sikap para sahabat ya ridwanallahu alaihim ajmain, yang mereka adalah ahli ibadah, yang mereka itu sebagian bahkan sudah langsung dijamin nama-namanya disebutkan sebagai ahli sorga, jaminan dari Nabi. Dan secara garis besar mereka dapat jaminan di dalam Al-Qur'an ya, Muhajirin dan Ansar itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka sudah diridai Allah dan sudah meridai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut para ulama, penjelasan para ulama adalah merupakan diman, jaminan bahwa mereka semua akan masuk ke dalam surga Allah. Ini lembar-lembar berikut akan menggambarkan kondisi mereka, ya. Jadi sepantasnya kita menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk bisa menyelami apa yang mereka rasakan, ya. Wallah Subhanahu wa taala wasafa ahlas sa'adati bil ihsan ma'al khauf. Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan termasuk dalam ayat ini bagaimana ahlas sa'adah, orang yang berbahagia, ya, ahlas sa'adah bil ihsan ma'al khauf, bahwa mereka itu orang-orang yang suka melakukan kebajikan tapi masih takut kepada Allah. Melakukan kebajikan tapi masih takut kepada Allah. Wa wasafa al-ashqiya, lalu Allah menggambarkan sifat dan karakter orang-orang yang celaka di hadapan Allah itu bil isaah, mereka senang berbuat kejelekan, ma'al amni, tapi merasa aman. Ya, kita ulangi titik poin ini. Ya, Allah menggambarkan orang-orang yang akan bahagia, maksudnya dunia dan akhirat, itu adalah orang-orang yang suka melakukan kebajikan, tapi meskipun mereka melakukan kebajikan, mereka tetap takut kepada Allah. Kebalikannya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka dunia akhirat, ya, yang gak akan mendapatkan surga Allah, itu adalah orang-orang yang selalu melakukan keburukan dan kejahatan, tetapi selalu merasa aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang jelas, ya. Ya, kalau boleh kita katakan sebagai pukulan telak bagi orang yang memahami iman itu dengan irja, sekali lagi. Mereka yang meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau dosa itu bisa diremehkan dengan merasa aman, pasti para sahabat adalah orang-orang yang paling merasa aman di hadapan Allah, karena mereka lah generasi terbaik. Para sahabat mendengar kok Nabi bersabda khairun nas qarni, ya, sebaik-baiknya manusia, maksudnya umat Nabi sampai akhir zaman, qarni itu adalah umat generasi pertama. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi yang mendengar hadis ini bukan cuma kita, para sahabat juga mendengar. Jadi artinya jaminan kebaikan para sahabat itu sudah didengar oleh para sahabat. Bahkan Khalid bin Walid sendiri mendengar Nabi bersabda la tasubbu ashabi, jangan kamu sekalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba, kalaupun ada seorang di antara kalian yang bukan sahabat Nabi itu memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan bisa mencapai derajat tangan mereka, wala nusaifahu, ya, dalam satu riwayat itu disebut bukan nasif tapi nusaifahu, bahkan seandainya, ya, bahkan tidak bisa mencapai sekian persen dari tangan mereka saja. Nusaif, nusaif itu tasghir, minimalis dari setengah. Kalau setengah itu kan separoh, ya. Ini dibelah lagi dan dibelah lagi dan dibelah lagi. Jadi sepersekian saja dari tangan para sahabat saja enggak bisa dicapai oleh siapapun, orang yang bukan sahabat. Yang bukan sahabat paling dekat siapa sih? Tabi'in, ya. Atau kalau bukan tabi'in yang lebih dekat lagi siapa? Bukan tabi'in, itu paling dekat dengan sahabat, tapi ada lagi yang lebih dekat, namanya apa? Muhadram. Ya, Muhadram itu lahirnya di zaman Nabi juga, ya, beriman kepada Nabi. Bahkan kadang-kadang dijamin masuk surga oleh Nabi seperti Uwais Al-Qarni. Tetapi karena belum pernah berjumpa dengan Nabi, ya, Uwais Al-Qarni itu sempat datang ke rumah Nabi, berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bertanya di mana Nabi, Nabi sedang keluar, sehingga dia pulang tanpa berjumpa dengan Nabi. Jadi hanya kesempatan saja. Ada orang yang bukan sahabat Nabi, padahal hidup di zaman Nabi saja, itu akan masuk dalam kategori ini. Meskipun mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa mencapai setengah tangan para sahabat tadi radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya para sahabat luar biasa, mereka dijamin sebagai orang-orang terbaik umat ini. Ya, tapi mereka bukan orang-orang yang merasa aman dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, ini ucapan dari penulis bagi kita untuk bercermin, ya. Wa nahnu jama'na baina taqsir wa tafrid. Sementara kita, kata penulis, jama'na baina taqsir, kita menggabungkan antara kurang amal, taqsir itu kurang amal. Balik tafrid, bahkan bukan cuma kurang amal, ditambahin di sini balik tafrid, bahkan bukan cuma kurang amal, teledor, ya. Kita menggabungkan antara keteledoran wal amni dan merasa aman. Itu ungkapan beliau untuk menggambarkan aina nahnu minas salaf, ya. Kita dibandingkan para ulama as-salaf, kita dibandingkan para sahabat ridwanallah wa alaihim ajma'in. Fahala as-siddiq, coba perhatikan ini Abu Bakar as-siddiq. Yaqulu, pernah mengatakan, wadittu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Aku bahkan berangan-angan seandainya aku ini hanyalah sehelai rambut, ya, yang tergeletak di samping seorang budak sahaya yang beriman. Itu artinya lebih beliau sukai daripada beliau menjadi seperti saat itu. Zakarahu Ahmad, disebut kalau Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Ya. Wa dzukira annahu kana yumsikh bi lisanihi. Suatu ketika Abu Bakar pernah memegang lisannya, maksudnya memberikan isyarat memegang lidahnya. Wa yaqulu hadzal ladzi awradani al-mawarid. Benda yang satu ini yang nanti akan membawaku untuk berjalan di atas shirath al-mustaqim. Artinya membuat aku akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yabki katsiran. Abu Bakar As-Siddiq dikenal pribadi yang banyak menangis. Wa yaqulu ubku. Ya. Menangislah kalian semua. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, berupayalah untuk menangis, ya. Ini syarat dari beliau radhiyallahu taala anhu ala fadlil buka, ya. Amma tabaki, ya, berupaya untuk menangis yang terlalu dipaksakan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Tetapi ketika itu adalah untuk upaya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sampai kemudian kita menangis karenanya, maka itu diperbolehkan. Adapun riwayat ini, ya, masih masykuk antara sahih dengan tidak sahihnya dari Abu Bakar radhiyallahu taala an. Tapi makna yang serupa banyak, ya. Di sana banyak hadis-hadis, riwayat, atsar para sahabat yang semuanya itu masuk dalam judul banyak kitab. Dalam Riyadus Salihin, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab yang lain, judulnya itu mirip. Fadlul buka'i min khasyatillah atau fadlul buka'i min khasyatir rahman. Keutamaan menangis karena Allah, keutamaan menangis, ya, karena takut kepada Allah Ar-Rahman. Itu banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang itu, ya. Semua kita pasti sering mendengar, ya. Salah satu di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari 7 golongan yang dapat perlindungan dari Allah itu adalah salah satunya rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang dalam kesendirian kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah, fafadat aina, ingat kepada Allah, kemudian menetes air matanya. Lan yali jannara, itu dalam hadis sahih, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, ya. Lan yali jannara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan demikian dan banyak lagi yang lainnya, ya. Hadis-hadis yang serupa yang menjelaskan tentang itu. Wa utiya bi ta'irin faqallaba, suatu saat Abu Bakar diberikan seekor burung, yang kemudian dibolak-balik oleh Abu Bakar, beliau mengatakan nasida min sayyid wala qutti'at min syajaratin illa bima dhi'at min at-tasbih. Setiap kali ada hewan yang dibunuh, ya, setiap kali ada pohon yang dipotong, maksudnya dipotong tanpa hak, ya, sembarangan, itu pasti karena adanya, ya, tasbih-tasbih yang diabaikan oleh umat manusia. Khususkan fidin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang menafsirkan makna daripada ucapan ini adalah setiap kali hewan itu disembelih, nah, meskipun disembelih karena Allah, ya, kemudian pohon itu dipotong, itu akan mengurangi sebagian di antara tasbih, ya, karena benda-benda yang selalu bertasbih kepada Allah itu adalah pepohonan dan binatang. Ya, walakin la ta'lamuna tasbihahum, tapi kalian tidak bisa mengerti tasbih mereka, itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Walamma ihtadira, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau berkata kepada Aisyah, ya baniyah, wahai Aisyah, inni asabtu min malil muslimin, aku telah menggunakan harta kaum muslimin, hadhil aba'ah, pakaian yang aku pakai ini, hadhil halat, ini tukang perah susu yang ada di rumah kita ini, wahadhil abdu, dan ini budak yang membantu pekerjaan kita di rumah, semua ini adalah dari harta kaum muslimin. Fa'asri bi ila Ibn al-Khattab, segera bawa semua ini, ya, kepada Umar bin Khattab, ya, isyarat dari beliau bahwa beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, ya, berikan kepadanya karena dia akan menjadi Amirul Mukminin dan beliau tidak mau membawa semua itu ke liang lahat beliau. Kemudian beliau pernah berkata, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kal wa tu'dab. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku ini hanyalah sebatang pohon, ya, yang ditebang, dipotong dan dimakan oleh manusia. Ungkapan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Wa qala Qatadah. Qatadah pernah meriwayatkan, balaghani anna Abu Bakr qala, aku juga pernah mendengar Abu Bakar mengatakan, wadittu anni khadiratun ta'kulun ad-dawab. Aku berharap bahwa aku ini hanyalah pohon-pohon kurma kecil yang dimakan oleh binatang. Hal yang serupa juga pernah diungkapkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kisahnya beliau sedang berjalan suatu malam, tiba-tiba beliau mendengar ada orang melakukan sholat malam dan membaca Al-Qur'an. Beliau mendengarkan dengan seksama sampai kepada firman Allah, "Inna azaba rabbika lawaqi'." Azab Allah itu pasti akan datang. Baka washtadda buka'uh. Umar bin Khattab langsung menangis sekeras-kerasnya, hatta marida wa aduh, sampai beliau sakit. Wa fi riwayatin marida syahran, beliau pulang, sebelum pulang, saat beliau mendengar ayat tersebut, beliau terduduk bersandar di tiang dalam keadaan tubuh yang lemah karena lama menangis. Lalu beliau berjalan tertatih-tatih sampai ke rumahnya. Sampai satu bulan orang-orang mengunjungi beliau dan menganggap beliau itu sakit keras. Padahal itu karena beliau menangis setelah mendengar ayat tersebut. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut, saat menghadapi kematian, Umar bin Khattab juga mengucapkan ucapan yang sangat masyhur. Wa yahaka dha khaddi 'ala al-ardi, tolong letakkan pipiku ini di atas tanah saja. Asa ayyarhamani, semoga Allah menyayangi diriku. Semakala, kemudian beliau berkata, wailu ummi, celakalah ibuku. Illam yaghfirli, kalau sana Allah tidak mengampuni diriku. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, ya laita ummu Umar lam talid Umar, seandainya ibu Umar bin Khattab tidak pernah melahirkan anak yang bernama Umar. Wa kana yamurru bil ayah firdihi bil lailah, suatu hari beliau membaca ayat di tengah malam. Fatukhifu, ayat itu membuat beliau takut. Fayabqa fil baiti ayyaman yu'ad, akhirnya beliau tergeletak di atas pembaringan selama beberapa hari dan orang-orang menjenguk beliau. Yahsabunahu maridha, mengira beliau sedang sakit keras. Wa kana fi wajhihi, khattani aswadani minal buka, ya, di wajah Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi yang terbaik setelah Abu Bakar yang dijamin masuk surga ini, khattani aswadani minal buka, ada dua garis lurus yang tidak bisa hilang, berwarna hitam karena saking banyaknya beliau menangis. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Masallallahu bikal amsar, wahai Amirul Mukminin, dengan engkau Allah telah membukakan banyak negeri-negeri, wa fatakallahu bikal futuh, kaum muslimin melakukan banyak penaklukan, wa fa'ala ma fa'al, engkau telah melakukan banyak hal dengan izin Allah." Tapi beliau mengatakan, "Wadittu anni anju, aku tidak pernah mengharapkan apapun dari Allah kecuali aku sekadar selamat, wala wizar, dan tidak memiliki dosa." Utsman bin Affan mengatakan, "Kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki," diriwayatkan setiap kali beliau melewati kuburan, beliau akan menangis, "hatta tabtalla lihyatuh," sampai jenggotnya dipenuhi dengan air mata. Beliau pernah mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar," seandainya aku berada di antara surga dan neraka, "wala adri ila ayyi ma yu'dharu," sementara aku belum tahu ke arah mana aku akan diajak, ke arah mana aku akan diseret, "lakhtartu," saat itu pasti aku akan memilih, "an akuna ramadan," untuk menjadi debu, "qabla an a'lama illa ayyitima asir," sebelum aku tahu pasti kemana aku akan berjalan. Ali bin Abi Talib, hadza Ali bin Abi Talib wa buka'uhu wa khawfuh, bagaimana rasa takut beliau, tangisan beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala, "wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain," ada dua hal yang paling ditakuti oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, "tulil amal," terlalu banyak berangan-angan dalam kehidupan di dunia, "wa tiba'il hawa," terlalu banyak mengikuti hawa nafsu. Kala beliau mengatakan, "fa'amma tulil amal," terlalu banyak angan-angan di dunia, "fayunsil akhirata," menyebabkan orang itu lupa akhirat, "wa amma tiba'ul hawa," mengikuti hawa nafsu, "fayasuddu anil haq," membuat orang itu gagal mengamalkan kebenaran. "Ala wa inna dunya qawallat mudbiratan," yang namanya dunia itu sudah ada, sedang berjalan dan akan berakhir, "wal akhiratu muqbilah," sementara yang namanya akhirat itu akan segera datang dan itu pasti, "walikulli wahidatin banun," dunia dan akhirat itu punya para penggemarnya, "fakunu min abna'il akhirah," jadilah kalian itu sebagai penggemar-penggemar kerajaan akhirat, "wala takunu min abna'id dunya," janganlah kalian menjadi penggemar-penggemar kerajaan dunia, "fa innal yawma 'amalun wala hisab," di dunia ini yang ada hanyalah amal perbuatan tapi tidak ada hisab, "wa ghadan," dan nanti di hari akhirat yang ada tinggallah hisab, perhitungan, dan tidak ada lagi amal perbuatan. Ikhwati fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Darda wa kana ramzan fi zuhd, Abu Darda yang menjadi lambang dari kezuhudan, kana yaqul, "inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyamah," yang paling ku khawatirkan di hari kiamat nanti adalah ketika dikatakan kepadaku, "ya Abu Darda," wahai Abu Darda, "qad amilta, fa kaifa amilta fi ma alimt," kamu berani melakukan perbuatan ini wahai Abu Darda padahal kamu telah mengetahui ilmunya. Wa kana yaqul, beliau pernah mengatakan, "lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut," seandainya kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan sesudah kalian mati, lama akaltum ta'aman ala syahwah, kalian tidak akan makan makanan dengan penuh syahwat. Wala syaribtum syaraban ala syahwah, kalian tidak akan menikmati minuman dengan penuh syahwat. Wala dakhaltum baitan tastaghilluna fih, kalian tidak akan enak-enakan saja di rumah. Wala kharajtum ila sa'id, kalian pasti akan pergi ke tempat yang tinggi. Tadribuna sudurakum, sambil menghantam dada kalian. Wa tabkuna ala anfusikum, menangisi diri kalian. La wadittu anni syajaratun tu'adat summa tu'kan, aku berharap aku hanyalah sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan. Abdullah bin Abbas diriwayatkan bahwa asfala ainai, di bagian bawah kedua matanya, mafalus syaraq, ada garis yang menyerupai tali sendal, ya, begitu jelas minad dumu, akibat terlalu banyak menangis. Abu Dzar pernah mengatakan, ya laitani kuntu syajaratun tu'dad, seandainya aku hanyalah sebatang pohon yang dipotong. Wadittu anni lam ukhlaq, aku berharap seandainya aku tidak pernah diciptakan di dunia ini. Wa ila uril alaihin nafaqah, suatu hari beliau diberikan harta infak. Beliau mengatakan, indana anzun nahribuha, kami masih memiliki kambing yang kami ambil air susunya. Wa ahmaratun nangkulu alaiha, kami juga masih punya binatang untuk membawa sesuatu. Wa muharrarun yakhdubuna, kami masih punya teman, ya, pelayan yang selalu membantu kami. Wa fadlu aba'a, masih ada kelebihan pakaian yang kami punya. Wa inni akhaful hisab fiha, aku enggak mau menambah lagi karena aku khawatir akan hisab dan perhitungan atas semuanya. Tamim Ad-Dari, ya, seorang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Lailatan, suatu malam membaca surat Al-Jasiyah. Falamma ata hadhil ayat, ketika sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina istarahu as-sayyi'at an taj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihat, an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihat, apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh. Ja'ala yuraddiduha, beliau mengulang-ulang ayat tersebut. Wa yabki hatta asbah, dan menangis sampai datang waktu pagi. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah pernah mengatakan, wadittu anni kabshun fazabahani ahli, aku seringkali berharap bahwa diriku hanyalah seekor biri-biri, seekor kibas yang disembelih oleh keluargaku. Wa akalu lahmi, lalu mereka memakan dagingku. Wa hasau maraki, dan menyeruput seluruh kuah dari dagingku. Wa hadza babun yatulu tatabbu'uh, kata beliau Ibnu Qayyim, ini adalah bab tentang bagaimana rasa takut para sahabat, kalau ditelusuri akan sangat panjang sekali. Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya satu bab yang berjudul Babu khawful mu'min min an tahbata amaluh, bab rasa takut seorang mukmin kalau amal perbuatannya itu akan runtuh tak berpahala. Ibrahim At-Taimi mengatakan, ma aradtu qawli ala amali, setiap kali aku perbandingkan antara ucapan dan perbuatanku, illa khashitu, aku pasti merasa takut, an akuna mukadziba, kalau aku termasuk di antara pendusta. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu thalathin, adraktu thalathin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq, semuanya takut akan kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan, innahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwa iman mereka sama dengan iman Jibril atau iman Mikail. Wa yudhkaru anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq, orang yang takut kepada Allah pasti mu'min, dan orang yang merasa aman-aman dari azab Allah itu pasti munafik. Suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Huzaifah. Huzaifah ini dikenal sebagai pemegang pemegang rahasia Nabi, karena Nabi pernah menyebutkan siapa saja orang-orang munafik hanya kepada Hudzaifah saja. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ansulukallah, aku bersumpah atas nama Allah, hal sammani laka Rasulullah, apakah Rasulullah menyebutkan namaku fil munafikin, di antara orang-orang yang munafik?" Fayaqulu la. Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan, "Tidak. Wa la uzakki ba'daka hada. Ini hanya sekali aku membocorkan rahasia Nabi hanya kepadamu, hai Umar bin Khattab, dan aku tidak akan mengatakan kepada siapapun setelah kamu." Fasami'tu syekhana Ibnu Qayyim pernah mendengar, pernah mengatakan, guruku yaitu Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Laisa muraduhu," maksudnya di sini bukan berarti "inni la ubari'u ghayraka minan nifaq," aku tidak akan mengatakan selain kamu bukan munafik wahai Umar, tidak. "Bal murad," tapi maksudnya, "la aftahu ala nafsi hadzal bab," aku tidak akan membocorkan lagi urusan ini. "Fakullun man sa'alani hal sammani laka Rasulullah fa uzakkihi," tidak setiap orang yang bertanya langsung aku sebutkan kamu terbebas atau kamu tidak terbebas. Wallahul muwaffiq. Qultu wa qaribun min hadzal qaul, seperti juga ucapan Nabi ketika para sahabat bertanya ya. Waktu Nabi mengatakan ada 70 ribu di antara umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, kemudian Ukasa mengatakan, "Apakah aku termasuk di antaranya?" "Iya," ya. Lalu ketika ada orang lain yang bertanya, Nabi mengatakan, "Sabaqoka biha Ukasa," pertanyaan kamu sudah didahului sama Ukasa. Jadi Nabi enggak mau membuka lagi kepada semua sahabat Nabi tentang siapa di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Wallahul muwaffiq. Ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Malik Ibnu Dinar mengatakan, "Ma li 'abdin," ya. Jadi Malik bin Dinar mengatakan, "Ma daraballahu 'ala 'abdin." Ya, Allah tidak pernah memberikan ujian kepada hamba, ya. "Bala'an a'zama min qaswatil qalb," ya. Bencana yang lebih besar daripada hati yang sudah keras, ya. Jadi tidak ada bencana yang lebih besar daripada hati yang mengeras, ikhwas kalian fiddin. Mungkin di antara kita diberikan cobaan sakit, di antara kita ada yang diberikan cobaan kemiskinan, di antara kita ada yang diberikan cobaan dengan berbagai macam kesusahan di dunia. Tapi kata Malik bin Dinar, tidak ada cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih berat daripada hati yang keras, ya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum ulaika fi dhalalim mubin." Celakalah bagi orang-orang yang hatinya itu keras, ya. "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah," dari berzikir kepada Allah, "ulaika fi dhalalim mubin," karena orang yang hatinya keras untuk berzikir kepada Allah itu orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Khususnya fidin yang dimuliakan oleh Allah. Qasiyatul qulub dijelaskan oleh para ulama bahwa qasiyatul qulub adalah man jaffat qulubuhum, ya, orang-orang yang hatinya itu sudah keras, ya, sehingga enggak merasakan seperti yang disebutkan dalam firman Allah, ya, "Idza dzikrallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana," ya. Orang yang tidak pernah bisa bertadabur dengan ayat Allah, ya. Orang yang tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah, ya, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang menganggap dirinya sudah aman dari setiap azab dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan sore hari ini saya cukupkan di sini saja, ikhwas kalian fiddin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dararuz dzunub, bahaya dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Untuk hari ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat terbesar buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.